Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya senang sekali boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk Musa Bagio dan seluruh pemimpin jemaat yang memberikan kesempatan. Saudara, saya dulu pelayanan di GKI juga ya. Saya tadi sempat lupa untuk sampaikan kepada rekan kita. Saudara-saudara, waktu itu saya melayani di awalnya dari Greenville, lalu kemudian belakangan menggembalakan di Makassar. Dan saudara-saudara, hari selesai Tuhan memimpin saya ke tempat yang lain. Saudara-saudara, hari ini saya boleh muncul lagi di sini dalam suasana ibadah di GKI. Kangen ya, jadi saya bersyukur sekali untuk kesempatan yang Tuhan berikan ada di tengah-tengah kita semuanya. Saudara-saudara, tema kita hari ini berbicara tentang kalau boleh saya katakan sesuatu yang ingin menguji originalitas daripada hati kita. Hati kita ini saudara-saudara adalah sesuatu yang orisinil, sesuatu saudara-saudara yang asli, otentik, sesuatu yang sebenarnya tidak ingin untuk ditutup-tutupin. Dan hati kita sebenarnya ingin menyuarakan saudara-saudara, meneriakkan akan sebenarnya siapakah diri kita itu. Dan bagiannya akan kita renungkan hari ini, ya terambil natsnya dari Matius pasalnya yang ke-12. Ya, bagaimana kita boleh bisa melihat atau meneliti akan hati kita, saudara-saudara. Ya, secara khusus terkait dengan apa yang seringkali muncul di dalam perkataan-perkataan kita. Mari kita melihat dari Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-37. Matius 12 ayatnya yang ke-34 hingga yang ke-37, saudara-saudara, kalau Anda memperhatikan ayat itu, saudara-saudara, perikop di atasnya terjadi sebuah dialog Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat berkenaan dengan Yesus mengusir setan. Lalu kemudian para ahli Taurat mengatakan, ini berasal dari kuasanya Beelzebul, kuasa setan. Ya, setan usir setan, kira-kira begitu, saudara-saudara, ya. Dan kemudian terjadi percakapan-percakapan yang lebih dalam, saudara-saudara, dan kita akan langsung melihat pada ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-37 dikatakan demikian. Hai kamu keturunan ular beludak. Saudara-saudara, ini adalah sebuah perkataan yang menggoncangkan hati para pendengarnya karena diucapkan kepada seorang yang biasanya tampak saleh. Para ahli Taurat, saudara-saudara. Kalau dalam konteks sekarang berarti mereka yang biasanya melayani di dalam gereja, di mimbar. Ya, dan kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus menuding dan mengatakan keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya ingin kita melihat ayat yang ke-33 sekarang, satu ayat sebelum ayat 34, saudara-saudara dikatakan demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenali. Di sebuah ruang tunggu di bandara, saudara-saudara, duduk seorang ibu muda bersama dengan gadis kecilnya, kira-kira TK, saudara-saudara, sedang menunggu jadwal keberangkatan. Tidak lama kemudian, saudara-saudara, datang seorang pemuda yang tampan mendekati saudara-saudara dan kemudian duduk di sebelah daripada si gadis kecil ini, saudara-saudara. Namanya orang Indonesia selalu apa? Basa-basi, ya. Ketemu sama sebelahnya, senyum, saudara-saudara, dan dibalas dengan senyum. Ya, lalu kemudian si pemuda itu ambil dari tasnya saudara-saudara satu batang coklat, lalu kasih sama si anak kecil itu, "Dek, ini coklat buat kamu." Saudara-saudara, sang ibunya melihat anaknya dikasih coklat, saudara-saudara langsung menegur sang anaknya, mengatakan demikian, ingatkan anaknya, ayo nak, bilang apa sama om ini. Saudara-saudara dengan spontan, anak kecil ini saudara-saudara dengan gaya yang menyenangkan sekali, dia mengatakan, makasih om, om ganteng deh, katanya saudara-saudara. Menurut Anda saudara-saudara, apakah Anda bisa memiliki, menurut Anda bagaimanakah atau mengapa si anak ini ngomong, om ganteng deh, kenapa saudara-saudara? Kenapa? Menurut Anda bagaimana anak kecil ini saudara-saudara biasa mendengar kata-kata daripada orang tuanya mungkin? Menurut Anda saudara-saudara, anak kecil ini apa yang biasa atau apa yang tersimpan dalam hatinya ketika dengan gaya yang demikian menyenangkan, centil campur genit mungkin saudara-saudara mengatakan, om ganteng deh. Saudara-saudara, tentu saja ini bukan sebuah kesimpulan akhir, ini hanyalah sebuah prasangka atau sebuah asumsi. Tapi memang saudara-saudara, dari kata-kata yang diucapkan oleh anak kecil ini adalah menjadi sebuah hal yang sah kalau kita kemudian berpikir jangan-jangan mamanya juga genit, sehingga kemudian ketika ketemu orang yang dipikir om ganteng deh. Terlalu sering dan terlalu terbiasa untuk menilai penampilan seorang pria, saudara-saudara. Nats ini yang kita baca dari Matius 12 menggambarkan saudara-saudara sebuah bagian ketika Yesus menjawab para pemimpin agama yang menuduh Yesus melakukan sesuatu yang dikatakan mengusir setan dengan kekuatan setan juga, dengan kekuatan daripada Beelzebul. Saudara-saudara, ketika para ahli Taurat melihat saudara-saudara Yesus mengusir setan dan kemudian menuduh dia atau melontarkan sebuah kata-kata, ini pasti berasal dari Beelzebul. Coba tebak, menurut Anda saudara-saudara, apa yang terkandung di dalam hati para ahli Taurat itu ketika ia melihat jemaatnya, umatnya dirasuk setan, lalu kemudian ia saudara-saudara tidak bisa melakukan sesuatu untuk umatnya ini, dan muncul seseorang yang namanya Tuhan Yesus dan tiba-tiba ia membebaskan orang ini dari setan yang ada. Dan selesai kejadian itu, ahli Taurat itu mengatakan ini pasti dari setan juga, dari Beelzebul. Menurut Anda apa yang muncul atau apa yang ada di dalam hati para ahli Taurat itu? Apa? Iri, culas, dengki. Saudara, kalau saya punya jemaat mendapatkan sebuah pelayanan yang baik dari orang yang benar, saudara-saudara, dari hamba Tuhan, dan kemudian jemaat saya menjadi bertumbuh, yang saya lakukan dalam hati saya apa? Ikut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena di dalam kelemahan saya, di dalam kekurangan saya, karena setiap orang punya karunia yang berbeda-beda, betul? Ada orang saudara-saudara diutus Tuhan untuk melayani jemaat saya, betul? Jadi saudara-saudara, yang terjadi adalah ketika saudara-saudara ada salah satu umat Israel yang dibebaskan oleh Yesus, ahli Taurat bukannya ikut bersyukur, bukannya ikut senang, yang terjadi adalah dia merasa tersaingi, lalu kemudian dia merasa iri, dan dengan keji, dengan kejam, dan dengan penuh kebencian, dia berkata kepada orang banyak, ini pasti berasal daripada Beelzebul. Sebuah fitnah yang dilontarkan kepada Yesus, yang kalau dimakan itu kata-kata, memberikan hak pada orang untuk membunuh Yesus. Jadi saudara-saudara, yang terkandung di dalam hati para ahli Taurat ini sebenarnya adalah sesuatu yang keji, yang jahat, penuh iri hati, culas saudara-saudara kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam konteks itulah kemudian Tuhan Yesus menyebutkan akan perikop yang keras ini. Yesus berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Ya, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Saudara-saudara, sebenarnya di dalam segala apa yang dikatakan yang tampaknya baik tapi sebenarnya di dalam hatinya ada sebuah kesempatan, ada sebuah situasi yang akhirnya yang dalam hati itu terekspos juga, ketahuan juga, ya, muncul juga, ya, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara, saya mau beritahu saudara-saudara bahwa sebenarnya hati itu tidak pandai berbohong. Saya ulang ya, mulut kita bisa berbohong saudara-saudara, tapi hati kita tuh sebenarnya nggak pandai untuk berbohong. Ketika kasus Jessica yang memberikan banyak kesaksian berkenaan dengan kematian si Mirna, saudara-saudara, tidak didapatkan bukti yang cukup poten, yang cukup kuat sampai hari ini minimal, saudara-saudara, terus menerus muncul. Tapi kalau Anda ingat beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara, mulai muncul sebuah istilah yang menjadi membuat orang sekarang makin kenal, namanya adalah micro expression, ekspresi mikro. Jadi saudara-saudara, orang-orang melihat video ketika Jessica diwawancara, lalu mulai dilihat mimik mukanya. Apakah matanya menunjukkan berbohong atau tidak? Apakah gerak-gerik tubuhnya menunjukkan dia firm, dia yakin dengan yang dikatakan, atau dia menutup-nutupin sesuatu? Dan konon saudara-saudara, melalui micro expression ini saudara-saudara mulai kebaca sebenarnya yang di hati itu seperti apa. Jadi sebenarnya hati itu enggak pandai berbohong. Anda betul-betul tahu siapa Anda. Anda betul-betul menyadari apa yang tersimpan di dalam hati Anda. Pikiran bisa memanipulasi ekspresi. Kata-katanya jadi manis, tingkah lakunya diatur seperti seorang aktor yang memeragakan sesuatu sesuai dengan skenario yang dibuat oleh pikiran. Tetapi suatu ketika saudara-saudara pikiran kita tidak terlalu aktif, saudara-saudara, apa yang ada di dalam hati ini muncul juga, kelihatan juga, ketahuan juga. Beberapa orang sambil tidur tiba-tiba mengigau, betul? Beberapa orang saudara-saudara kelihatannya tersenyum, tapi saudara-saudara matanya mencerminkan misalnya kesedihan. Hati itu gak pandai berbohong. Pikiran yang memanipulasi berbagai macam ekspresi untuk menutup-nutupin seringkali apa yang ada di dalam hati. Kebenaran yang berikutnya saudara-saudara, bahwa hati ini butuh mengungkapkan dirinya. Apa yang ada dalam perasaan hati ini saudara-saudara menuntut untuk diungkapkan. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-34, ya, diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi hati ini saudara-saudara menuntut untuk menunjukkan apa yang ada, apa yang tersimpan, apa yang digumulkan, apa yang saudara-saudara menyesakkan akan hati itu menuntut untuk dikeluarkan sebetulnya. Dia memaksa kita dengan beberapa cara saudara-saudara supaya akhirnya orang tahu bahwa sebenarnya inilah saya. Hati itu menuntut untuk penyaluran, menuntut untuk diungkapkan. Cara mengungkapannya munculnya saudara-saudara dalam dua hal. Yang pertama adalah ketika kita ngomong secara intens, secara sungguh-sungguh, yang kita maksudkan itu apa. Tapi seringkali saudara-saudara juga muncul ketika saudara-saudara kita dalam keadaan tidak terlalu siaga, dan ketika kita tidak terlalu siaga, maka mulai muncul kata-kata saudara-saudara, orang Jawa itu bilang keperucut. Tahu keperucut enggak? Keperucut itu apa ya? Apa? Keceplosan. Podo Jawane itu ya, sama-sama Jawanya ya. Keceplosan saudara-saudara ya. Keperucut. Keceplosan. Ya. Saudara-saudara enggak maksud ngomong sesuatu, ya, enggak maksud di pikirannya nih, tapi tiba-tiba keperucut. Nah, waktu keperucut itu sebenarnya mekanismenya yang terjadi adalah pikiran kita sedang enggak siaga. Ya, biasanya kata-katanya diatur, oke. Tapi ketika pikiran gak siaga, yang ada di dalam hati itu kemudian keperucut. Ya, bendungannya jebol itu. Ya, pintu hatinya tiba-tiba gak digembok lagi. Keluar dia, saudara-saudara. Untuk menunjukkan apa yang sebenarnya apa ya, meluap-luap di hatinya. Keperucut, saudara-saudara. Pernah saudara-saudara keperucut, keceplosan? Ya, pernah menyaksikan pasangan kita keceplosan? Ya, mendingan cerai aja, terus diralat. Enggak, maksudnya enggak gitu. Ya, kamu tuh orangnya jengkelin banget. Enggak gitu. Itu yang muncul dari hati itu. Itu seringkali yang sesungguhnya itu ya. Ya, coba disenggol tuh kanan kirinya. Gue sekarang ngerti hatimu gimana ya. Sebelah-sebelah kita pernah keperucut pasti ya, saudara-saudara ya. Nah, apa yang muncul dalam hati, yang tersimpan dalam hati ini, saudara-saudara sebenarnya juga gak bisa lama-lama ditahan. Orang yang berusaha, saudara-saudara, untuk tahan lama-lama, saudara-saudara, dia merasa tersiksa. Ya, orang sekarang nyebutnya curcol. Tahu curcol gak? Curhat colongan gitu ya. Curhat ya, hatinya dicurahkan, disampaikan, tapi colongan. Artinya dicurahkan pada orang yang enggak tepat, saudara-saudara ya. Saya punya perasaannya sama si A, tapi kemudian dieksposnya kepada orang yang B, C, dan D, namanya curcol, curhat colongan. Kita enggak bisa tahan sebetulnya. Kita ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, saudara-saudara. Nah, ketika kita ungkapkan, saudara-saudara, ya, kita menjadi lebih lega. Karena saudara-saudara kita tidak perlu lagi berlaku sangat apa ya? Sangat munafik mungkin semacam itu. Saudara, orang yang banyak menahan-nahan perasaan hatinya atau apa yang tersimpan di hatinya, secara medis, psikologis bahkan merusak kesehatan. Ya, tekanan darah kita menjadi tidak stabil. Ya, karena apa? Ini sedang mau bergerak saudara-saudara dengan penuh gejolak, kita saudara-saudara tekan. Gejolak tekanan darah kita menjadi enggak stabil. Dan itu mempengaruhi saudara-saudara jantung kita, mempengaruhi saudara-saudara kualitas tidur kita, mempengaruhi yang namanya selera makan kita, dan dalam jangka panjang saudara-saudara akhirnya apa yang ada dalam hati kita itu menghancurkan diri kita sendiri. Apa yang ada dalam hati kita juga menghancurkan relasi-relasi yang ada. Orang-orang yang penuh dengan apa namanya nih kekecewaan saudara-saudara, lalu kemudian mulai muncul dengan kata-kata yang berbeda. Tapi mulai menunjukkan kekecewaannya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Sebenarnya kekecewaannya di tempat lain. Ya, misalnya anak-anak kita saudara-saudara biasa dibully. Dan dia mulai kecewa terhadap dirinya sendiri. Tapi karena gak bisa keluar di sekolah, masuk ke rumah. Baru dia lampiaskan kekecewaannya kepada orang-orang di rumahnya. Hati itu saudara-saudara sebenarnya ingin untuk apa ya, diluapkan, ditunjukkan, didemonstrasikan. Ini loh sebenarnya yang ada di dalam hati saya. Nah, kalau kita bicaranya pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, situasinya juga tepat, biasanya yang terjadi adalah saudara-saudara hubungan yang menjadi lebih baik. Kualitas kerja yang menjadi lebih produktif. Situasi-situasi yang menjadi lebih kondusif. Tapi ketika kita punya hati ini kemudian diungkapkan pada orang yang salah, penuh prasangka dan praduga. Apalagi suka cerita, jual cerita ke kanan dan ke kiri. Maka yang kita omong sama orang ini akhirnya jadi cerita umum, dan ketika menjadi cerita umum, saudara-saudara akhirnya menjadi bumerang buat kehidupan kita. Orang berkata, mulutmu apa? Harimaumu. Itu kenapa itu? Kita keceplosan ngomong. Sesuatu yang ada dalam hati kita, ya dalam keadaan biasa kita enggak ungkapkan, tapi dalam sebuah situasi, keperucut. Ya, begitu keperucut, saudara-saudara, lalu kemudian ditangkap oleh orang, disebarkan dengan cara yang salah. Saya ingin memberikan catatan. Kadang-kadang yang salah bukan ketika kita keperucut. Kadang-kadang persoalannya adalah yang menyampaikan. Anda harus tahu ya, dia enggak ngerti konteksnya, cuman ambil kata-kata sepotong, tiba-tiba disampaikan kemana-mana. Berarti kalau itu namanya fitnah, betul? Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah, betul? Ya, coba lihat kanan kirinya, ada enggak orang yang suka fitnah di sini, saudara-saudara ngegosipin hal-hal yang salah. Saudara-saudara hati-hati, ya fitnah itu bahaya, karena dia keluar daripada konteks, oke? Ya, tapi kalau saudara-saudara kadang-kadang memang kita ngomong sesuatu, tiba-tiba keluar kemana-mana. Waduh, saudara-saudara ya, akhirnya menjadi banyak sekali persoalan, banyak sekali persoalan. Nah, saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang masalah hati ketika diungkapkan dalam kata-kata ini. Saudara, yang muncul dalam hati kita sebenarnya bukan dinilai dari perkataan sesaat yang kita sampaikan. Tapi secara umum muncul dari perbendaharaan kata yang biasa kita sampaikan. Perbendaharaan vocabulary, perbendaharaan kata yang kita terus munculkan, saudara-saudara. Ya, semakin sering kita ungkapkan, saudara-saudara, itu berarti apa? Ya kira-kira begitulah, saudara-saudara, situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks itulah kemudian Tuhan Yesus berkata pada ayatnya yang ke-36 dan ke-37. Kata-kata itu rupanya bisa dipakai orang atau bisa orang bisa menilai kita dari kata-kata yang kita ucapkan. Saudara-saudara dikatakan, menurut ucapanmu engkau dibenarkan atau engkau dihukum. Ini istilah yang dipakai, saudara-saudara, adalah sebuah istilah dalam situasi pengadilan. Kamu ngomong apa? Kesaksian yang keluar dengan sangat intens, saudara-saudara, itulah yang akan dipakai bagi orang untuk menilai benar atau salah. Saudara-saudara ya, teman kita saja bisa menilai kita dari kata-kata kita. Tuhan Yesus juga, saudara-saudara, bisa kira-kira menduga, saudara-saudara, hati kita itu bagaimana dari kata-kata yang kita ucapkan. Saudara-saudara, coba cek perbendaharaan kata kita, kata-kata kita belakangan ini. Orang yang lebih banyak bersyukur, ngomongnya banyak tentang hal-hal yang indah, biasanya hatinya juga penuh dengan syukur dan keindahan. Orang, saudara-saudara, yang keluarnya kata-kata kemarahan, penghakiman, saudara-saudara, biasanya hatinya juga apa? Dalam situasi yang marah, tidak terima dengan situasi yang ada. Tuhan Yesus melihat dengan memberikan sebuah cara, saudara-saudara, untuk mengerti hati seseorang bukan dari penampilannya, tapi dari perbendaharaan kata yang biasa diucapkan ini. Itu sebabnya mengapa tidak heran ketika Tuhan Yesus, saudara-saudara, menyebut akan para ahli Taurat, kamu ini ular beludak. Ular beludak itu suatu ular yang kecil, saudara-saudara, ya, kecil, enggak panjang, saudara-saudara, tapi sangat cantik, ya, kulitnya mengkilat, saudara-saudara, bersinar-sinar gitu kira-kira ya, tapi racunnya mengandung racun yang sangat berbahaya dan sangat berbisa. Saudara-saudara, kadang-kadang orang, saudara-saudara, pikirannya menyalut apa yang ada di dalam ucapannya dengan kata-kata yang indah dan manis. Tapi cek aja, saudara-saudara, perbendaharaan kata-katanya. Cek aja, saudara-saudara, apa yang tiba-tiba nyeletuk di dalam hatinya. Maka baru ketahuan sebenarnya kualitas daripada hati yang mengucapkan kata-kata itu seperti apa. Para ahli Taurat dikatakan sebagai ular beludak. Hatinya penuh racun, penuh bisa. Ya, sedemikian beracunnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, ia, saudara-saudara, memberikan sebuah tuduhan yang keji. Sedemikian berbisanya, bahkan Tuhan Yesus dalam bagian yang lain mengatakan, umat Tuhan itu kalau mau datang, saudara-saudara, kepada Tuhan, dia pegang yang namanya kursi Musa hanya untuk membuat para umatnya ini merasa terus-menerus tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara, berbisa, saudara-saudara. Sesuatu yang beracun, saudara-saudara, sesuatu yang busuk di dalam hatinya. Jadi apa yang perlu kita respon dari pembahasan kita hari ini, Pak David? Begini, respon kita yang pertama, saudara-saudara, adalah mari kita mulai belajar menyelidiki akan hati kita. Sebenarnya hati Anda itu seberapa atau bagaimana? Ketahuan dari celutukan yang Anda keluarkan, ketahuan dari perbendaharaan katanya Anda miliki, melihat saudara-saudara, diketahui dari apa saudara-saudara, dari bagaimana saudara-saudara kita mengekspresikan diri. Hati itu gak bisa dibohongi. Dia menuntut untuk menyampaikan sesuatu. Satu kali saudara-saudara, adik saya melakukan kesalahan terhadap mama saya. Kebetulan saya ada di sana. Adik saya orangnya cukup keras, saudara-saudara. Cuman bagi saya, dia di dalam kemarahannya, dia kemudian melakukan sesuatu yang kurang ajar terhadap mama saya. Kebetulan saya kakaknya, kakak paling tua, ayah saya sudah tidak ada, jadi saya bertindak mewakili ayah saya, saudara-saudara. Saya berkata kepada adik saya, kamu gak pantas bicara gitu pada orang yang senior, kepada orang tua kita. Saya bilang sama dia, kamu harus minta maaf. Dalam keadaan masih emosi. Tapi kan aku gak salah, mama yang salah. Mama salah itu urusan yang lain. Tapi caramu bicara sudah kasar. Enggak benar. Ada sikap yang salah yang kamu juga, walaupun toh mamamu salah, kamu juga melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya mama, ya cuma gitu salah paham. Tapi kesalahanmu sangat sengaja, intensional. Ya mengatai-ngatai akan berkata dengan demikian kurang ajar pada mama saya. Kamu harus minta maaf. Dia berusaha saudara-saudara untuk pikirannya membela diri. Saya tetap berkeras, harus minta maaf. Terus dia lihat saya, karena saya serius, akhirnya mengatakan demikian. Oke, kalau mau minta maaf, saya mau minta maaf. Tapi cuma dari mulut. Saya enggak mau minta maaf betul-betul dari hati. Cuma dari mulut aja. Enggak apa-apa saya bilang. Minta maaf aja dari hati. Dari mulut saya juga puas saya bilang gitu. Terus dia ulungkan tangannya pada mama saya. Mengatakan, Mi, maaf. Begitu ngomong, Mi, maaf. Tiba-tiba matanya menetes. Tiba-tiba saudara-saudara keluar perasaan yang sesungguhnya. Bahwa rupanya dia tahu ketika maki-maki mamanya itu apa? Kurang ajar. Dia sangat menyadari akan hal itu, cuman pikirannya membela diri, membela dirinya, saudara-saudara. Enggak, mama yang salah. Ngomong. Begitu ngomong dari mulutnya, maka bendungan di dalam hatinya itu jebol. Pikiran yang biasanya membendung, apa yang ingin diutarakan oleh hatinya itu jebol. Dan kemudian dia meneteskan air mata. Dan dia betul-betul minta maaf. Saudara, kenali hati kita. Sebenarnya macam apa? Mari jangan terus berpura-pura, khususnya terhadap hubungan-hubungan yang sangat penting. Ya, kenali hati kita, saudara-saudara. Ya, apa yang biasanya kita ucapkan, saudara-saudara, apa yang ada dalam perasaan, kenali, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, mulailah melakukan pemberesan dalam hati kita. Selesai Anda kenali, bereskan hati Anda. Ya, Dallas Millard saudara-saudara membuat sebuah buku yang indah sekali tentang yang namanya Renovation of the Heart, pembaharuan hati. Hati harus dibereskan. Kalau saudara-saudara hati kita penuh marah, cepat-cepat dibereskan. Kalau hati kita saudara-saudara penuh kekecewaan, cepat-cepat dibereskan. Kalau hati kita ada sikap bermusuhan dengan seseorang, cepat-cepat dibereskan. Ya. Saudara-saudara, Anda yang lebih tahu apa yang tersimpan dalam hati Anda. Ini adalah ibadah yang saya percaya dan saya doakan. Menjadi kesempatan kita untuk membereskan hati kita. Seorang ibu, saudara-saudara, suatu ketika menengok kamar anaknya. Ya, jadi anaknya ini kedatangan 3 orang temannya Lalu kemudian mereka ribut sekali di kamar itu, saudara-saudara rame-rame sampai saudara-saudara ibunya ini heran. Lalu kemudian masuk kamar, dibuka, saudara-saudara lihat, kamu tuh lagi apa sih kok rame-rame? Anaknya bilang gini, saudara-saudara, oh kami malah lagi main sekolah-sekolahan. Saya jadi ketua kelasnya, ini teman-teman saya kita lagi main sekolah-sekolahan. Terus ibunya ngomong gini, saudara-saudara, main sekolah-sekolahan, emangnya di sekolah tuh ribut, kan sekolah harusnya tenang gitu kan ya. Lalu empat orang anak terserentak berkata, kita lagi main sekolah-sekolahan, kebetulan gurunya lagi keluar. Jadi kami lagi ribut, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, itu menggambarkan apa yang ada dalam pikiran anak-anak itu, saudara-saudara. Rupanya kalau enggak diawasi, boleh seenak sendiri, boleh semau gue. Kalau lagi datang yang ngawasi, baru kita atur diri penuh dengan topeng dan kemunafikan. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita tanpa topeng. Di hadapan Tuhan, tundukkan kepala, lihat hati kita seperti apa, bereskan di hadapan Tuhan. Hati yang penuh dengan keculasan. Ketahuan, suka jatuhin teman, jatuhin pemimpin, nyatuin orang saudara-saudara yang berjasa, itu hati yang penuh dengan keculasan. Seperti para ahli Taurat ini. Ada orang yang berhasil malah dijatuhkan. Ada pemimpin yang berhasil malah dikata-katai. Itu hatinya culas. Hati yang penuh penghargaan akan selalu menemukan alasan untuk memuji orang-orang di sekeliling kita. Hati yang penuh kasih, ketahuan, selalu pikirkan apa yang baik untuk dilakukan bagi orang lain. Hati yang penuh dengan kemarahan, ketahuan, kata-katanya selalu nadanya adalah menusuk perasaan. Ketahui hati Anda, hari ini juga bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah saya berhadapan dengan ular beludak atau dengan kristal yang demikian jernih. Tapi Tuhan hari ini mengajar kepada kita melalui firman-Nya untuk kita mulai mengenali akan hati kita dari kata-kata yang meluap dari hati itu. Mari selidik hati kita. Kenali. Tak kau usah kenal, bereskan di hadapan Tuhan. Saya ingin Anda berdoa dengan mengucapkan, dengan bersuara, tapi lembut saja. Tidak perlu seorang sebelah kanan Anda mendengar, kanan kiri Anda mendengar. Cuma bicara sangat lembut saja. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang yang penuh dengan iri hati, culas, dengki. Engkau keluarkan dari kata-kata dan biarkan hati itu boleh diekspresikan di hadapan Tuhan saja. Silakan berdoa di dalam dengan kata-kata lembut saja, tidak perlu orang kanan dan kiri Anda mendengar, tapi sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hati saya kepenuh dengan kepahitan, kekecewaan. Tuhan Yesus, saya penuh dengan kemarahan, kekecewaan, tidak terima dengan keadaan dan situasi yang saya hadapi. Tuhan, saya benci terhadap pasangan saya, orang tua saya. Saya benci terhadap pekerjaan saya. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ungkapkan yang ada dalam hatimu. Sementara Tuhan Yesus hari ini ada untuk boleh membereskan hatimu. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau memberikan sebuah cara yang sangat simpel, sederhana sekali, yang membuat kami mulai menyadari siapakah sesungguhnya kami yang orisinil, yang asli, hati kami, apa yang terkandung di dalamnya, yang seringkali secara tidak sadar akhirnya muncul juga. Tuhan, hari ini aku berdoa sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Apa yang diikat di bumi akan diikat di surga. Yang dilepas di bumi akan dilepas di surga. Aku memohon Tuhan, setiap hati yang dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi, setiap hati yang dipenuhi dengan emosi-emosi yang buruk, setiap hati yang dicemari dengan pikiran-pikiran yang jahat, setiap hati yang menyimpan perkara-perkara yang tidak mulia, tidak kudus, tidak baik, tidak berkenan di hati Engkau. Setiap hati yang semacam ini, aku berdoa Tuhan Yesus, bersihkan, sucikan, perbaharui hati kami, ya Roh Kudus. Supaya hati kami kembali menjadi jernih. Kesehatan kami tidak menjadi terganggu. Hubungan-hubungan yang ada menjadi indah. Dan secara istimewa, kami boleh menyembah Engkau dengan penuh kemurnian. Karena sungguh berasal dari hati kami. Aku berdoa hari ini, turunkan perkara-perkara surgawi memenuhi hati kami. Kasih surgawi, sukacita surgawi, damai yang daripada surga, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan hati, perkara-perkara yang indah turunkan dalam hati kami. Memenuhi hati kami yang membuat hati kami Tuhan Yesus memancarkan akan perkara-perkara yang baik dalam tindakan kami, tapi juga di dalam tutur kata kami. Ini doa hamba-Mu, aku percaya Engkau mendengar doa dan Engkau yang menjawabkan seturut dengan kebaikan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus.